بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, diridai, dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat, dan masih juga bab yang ketiga tentang sebahagian dari keutamaan-keutamaan sahabat yang mulia, Al-Khalifatul Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya pada halaman 194, hadis nomor 6161. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanihi Abu Bakar ibnu Ishaq qala haddatsana Sa'id ibnu Ufair qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsani Syarik ibnu Abdullah ibn Abi Namir qala sami'tu Sa'id ibn al-Musayyib yaqulu haddatsani Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ha huna يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هاهنا وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم. Ini hadis yang lain dari keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang mulia Abdullah bin Qais. Bermula hadis ini dari cerita Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, dari generasi tabi'in, tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Ya. Beliau berkata, yaqulu haddatsani Musa haddatsani Abu Musa al-Asy'ari ha huna. Ya. Haddatsani Abu Musa al-Asy'ari ha huna. Kata Sa'id bin Musayyab, Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kepadaku di sini. Maksudnya dia menyebutkan di mana majlisnya, di mana dia mendapatkan hadis ini dari Abu Musa Al-Asy'ari. Wa asyara li Sulaiman ila majlis Sa'idin nahiyatal maqsurah. Sulaiman, ya. Sulaiman salah seorang perawi. Sulaiman ibnu Bilal. Jadi wa asyara li Sulaimanu yani Ibnu Bilal, dan yang berkata di sini wa asyara li, li dan menunjukkan kepadaku, ya, asyara li, menunjukkan kepadaku Sulaiman ibnu Sulaiman, yaitu ibnu Bilal, yang berkata di sini kemungkinannya adalah muridnya Sulaiman ibnu Bilal. Muridnya Sulaiman ibnu Bilal di sini Sa'id ibnu Ufair. Ya, jadi Sa'id ibnu Sayyid mengatakan dalam riwayatnya kepada muridnya bahwa Abu Musa al-Ash'ari di sini, dia tunjukkan tempatnya, menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Ini juga merupakan salah satu ketelitian seorang perawi. Ya. Dia bukan hanya sekedar menyampaikan hadis yang dia terima, tetapi dia juga menyebutkan di mana dia menerima hadis. Ya. Ini juga merupakan ketelitian seorang perawi. Ada, saya teringat di dalam ilmu hadis ini ada namanya al-musalsal. Al-musalsal, yaitu hadis yang berantai. Yaitu dari satu tingkat ke tingkat yang lain itu ada rantai-rantainya. Itu sesuatu yang diulang-ulang oleh perawi-perawinya. Seperti contoh perawi itu menyampaikan hadisnya di Multazam. Ya, di Multazam ada sebuah hadis yang di dalam hadis itu ada sesuatu yang berantai. Jadi ketika sahabat mendapatkan hadis itu dari Nabi, Nabi ketika itu berada di Multazam, yaitu di antara bab Ka'bah, pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Nah, jadi sahabat ini ketika menyampaikan hadis yang dia dapatkan di Multazam itu kepada muridnya, dia menyampaikan di tempat yang sama. Ya, jadi kata beliau, saya mendapatkan hadis ini, saya disampaikan oleh Nabi di Multazam atau di tempat ini. Kemudian muridnya mengatakan, saya disampaikan oleh guru saya di tempat ini. Muridnya juga nanti akan mengatakan yang sama. Maksudnya dia menyampaikan hadis itu di tempat yang sama. Kalau ada muridnya yang mau menerima hadis itu atau dia ingin menyampaikan hadis itu, dia bawa seseorang dari muridnya ke tempat yang sama. Ini namanya berantai di tempat atau di Zamzam, di Multazam. Berantai di Multazam. Ada riwayat di mana hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi mengatakan menepuk pundakku, memegang pundakku, kemudian dia berkata. Kemudian Ibnu Umar ketika menyampaikan ke muridnya, dia juga melakukan yang sama. Jadi muridnya mengatakan, Abdullah menepuk pundakku, kemudian dia berkata bahwa Rasulullah SAW menepuk pundaknya, dia kemudian berkata. Muridnya Abdullah bin Umar juga ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, dia mengatakan, muridnya mengatakan, menyampaikan kepadaku si fulan menepuk pundakku, kemudian menyampaikan begini. Kemudian dia mengatakan, Abdullah bin Umar menepuk pundakku dan mengatakan begini. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW menepuk pundakku dan mengatakan begini. Jadi menepuk pundak dinamakan dengan berantai. Berantai menepuk pundak. Ya. Ini ada sebuah pembahasan dalam ilmu hadis namanya al-musalsal. Ya. Ada contoh-contoh yang lainnya yang bukan berkenaan dengan tempat, dengan perilaku seorang guru kepada muridnya yang terus berturut-turut sampai akhir sanad. Ya, ini salah satu ketelitian, tanda ketelitian seorang perawi. Dan ini Sa'id bin Musayyab sangat teliti, ya, sangat teliti ketika dia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hadis, tidak ada hubungannya dengan hadis. Dia mengatakan Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan kepadaku di sini. Ya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar dia mendapatkan. Dan bahkan tempat di mana dia mendapatkan, dia tahu. Ya. Terkadang kita teringat suatu peristiwa atau ucapan seseorang, tapi kita tidak tahu di mana dia menyampaikannya. Ya. Ucapan seseorang yang disampaikan kepada kita, cuma kita lupa di mana dia menyampaikannya. Ketika kita tahu di mana dia menyampaikan, ini menempatkan poin tersendiri dalam berita yang kita sampaikan. Saking benarnya berita yang disampaikan, yang didapatkan itu atau yang disebarkan itu, sampai di mana dia mendapatkan, dia tahu. Ya, di mana dia mendapatkan berita tersebut, dia tahu. Ini salah satu poin tambahan dan ini merupakan penambah kekuatan hadis. menambah kekuatan hadis. Makanya Sa'id Musayyab mengatakan haddatsani Abu Musa al-Asy'ari hahuna. Ya. Hahuna maksudnya di sini. Ya. Cuma di sini itu kalau muridnya tahu. Kalau muridnya Abu Musa di sini siapa? Muridnya Sa'id Musayyab. Mana dia? Abdullah ibn Abi Namir. Nah, kalau muridnya jelas tahu, karena dia Abu Sa'id Musayyib mengatakan kepada muridnya bahwa Abu Musa mengabarkan kepadaku di sini. Berarti dia tunjukkan kepada muridnya. Cuma bisa jadi muridnya tidak menyampaikannya kepada muridnya, atau menyampaikan tetapi muridnya tidak menyebutkan lagi. Dia hanya fokus pada hadis. Makanya Sa'id ibn Ufair. Ya, itu tingkatan yang sekian bawahnya menunjukkan kepada meminta ya gurunya Sulaiman bin Bilal, ya. Sulaiman bin Bilal, ya, bukan tadi Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ya. Muridnya Sa'id Musayyab, Sa'id bin Abdullah bin Abi Namir. Ya. Dia tidak perlu lagi dia yang ditunjukkan oleh gurunya Sa'id Musayyab tempat tersebut. Ya. Sementara Sulaiman ibn Bilal, ya, karena gurunya Syarik tidak memandang perlu menyampaikannya lagi, atau hanya sekedar menyampaikan bahwa Sa'id Musayyab mengatakan hahuna di sini, tempatnya tidak tahu. Ya, di sini Abu Musa al Ash'ari menyampaikan kepadaku kata-kata di sini, kan tidak tahu di mana tempatnya. Makanya Sa'id ibn Ufair, ya, meminta kejelasan kepada gurunya Sulaiman ibnu Bilal. Lalu Sulaiman ibnu Bilal menunjukkan wa asyara li Sulaiman ila majlisi Sa'id. Ya, Sulaiman menunjukkan kepadaku majlisnya Sa'id ibnu Sayyab ketika menerima hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, yaitu nahiyatal maqsurah. Nahiyatal maqsurah. Ya, saya tidak tahu di mana maqsurah, apakah di Syam? Di ke arah Al-Maqsurah, sebuah tempat. Kita harus tahu siap di mana ini. Dia nama tempat. Maqsurah sebuah tempat, ya, yang khusus. Di sini al-maqsurah mustalah, istilah untuk ghurfah khasah ma'zulah an baqi ghurafid dar wa a'la minha. Ya. Itu sebuah tempat khusus yang terpisah dari tempat-tempat yang lain, yang istimewa. Ya. Itu di antara maknanya. Dan bisa jadi nama tempat, bisa jadi nama tempat. Ya. Ya, intinya Sulaiman ibn Bilal menunjukkan kepada muridnya Sa'id ibn Ufair tempat di mana Abu Musa menyampaikan hadis itu kepada muridnya Sa'id ibn Musayyab. Kemudian setelah menyebutkan berkenaan dengan tempat tersebut, Abu Musa menyampaikan, qala Abu Musa kharajtu, ini yang disampaikan oleh Abu Musa kepada muridnya Sa'id ibn Musayyab, uridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu. Ya, saya keluar untuk mencari Nabi. Itu yang terjadi pada peristiwa beberapa hadis yang lalu. Ya. Hadis yang cukup panjang. Dia berwuduk di rumahnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya setelah berwuduk untuk mencari Nabi dengan tujuan untuk melazimi Nabi hari itu, untuk terus bersama Nabi, melayani Nabi hari itu. dan terjadilah kejadian. Ya. Sebelumnya dia sampai di masjid, ternyata Nabi tidak di masjid. Kemudian dia bertanya kepada orang yang di masjid, di mana Nabi, ditunjukkan arahnya, maka dia mencari Nabi dan bertemulah dia dengan Nabi di sumur Aris. Di sumur Aris itu pada hadis yang sebelumnya. Ini yang juga mengarah ke sana, bahwa Abu Musa bercerita dia keluar untuk mencari Nabi. Fawajadtuhu qad salaka fil amwal. Ya. Dan saya mendapatkan bahwa dia telah berjalan menuju al-amwal. Bisa jadi maksud al-amwal ini kebun-kebun. Ya. Fatabi'tuhu fawajadtuhu qad dakhala malan. Ya. Dan saya ikuti dia dan saya temui dia di dia sudah masuk ke salah satu harta, karena amwal adalah harta-harta, mal harta. Ya, saya pahami karena di yang lalu telah kita ketahui yang dimaksud dengannya adalah kebun-kebun kurma. Ya. Ya, dia telah berjalan menuju kebun-kebun kurma dan saya ikuti dia dan saya jumpai dia telah memasuki sebuah kebun. Fajalasa fil quffi, ini yang juga telah kita pelajari. Dan dia, ini ringkasnya, dia masuk ke dalam satu kebun, kemudian membuang hajat, kemudian berwudu. Setelah itu dia santai, duduk di tembok sebuah sumur di dalam kebun tersebut. Ya, karena dingin ya, maka beliau duduk di sana santai, mengulurkan kakinya, dan bahkan membuka betisnya. Wa kasyafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'ri. Dia ulurkan kakinya dan dengan betis yang tersingkap. Nah, kemudian lanjutan ceritanya sama dengan hadis yang telah kita pelajari. Abu Musa bertindak ketika itu setelah berjumpa dengan Nabi sebagai penjaga pintu kebun untuk menjaga Nabi pertama kali dan untuk membukakan pintu bagi orang yang ingin berjumpa dengan Nabi. Akhirnya datang seseorang yaitu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar masuk, tiba di dalamnya, dan yang sangat luar biasa di sini adalah Nabi mengabarkan untuk Abu Bakar surga. Wabasyarahu bil jannah. Kemudian setelah itu masuk Umar dan juga Nabi kabarkan surga dan mereka bertiga duduk di mulut tembok sumur tersebut. Kemudian datang Utsman bin Affan, dia tidak punya tempat lagi berdekatan dengan Nabi. Ya, agak menjauh di berhadapan karena sumur lubang sumur kan bulat. Ya. Kalau yang di dekat Umar dengan Abu Bakar bisa berdekatan. Di samping kanannya Abu Bakar dan samping kirinya Umar, kemudian datang Utsman tidak punya tempat berdekatan dengan mereka kecuali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh di mulut sumur yang sebelah sana. Ya, ini ditakwilkan di sana oleh Sa'id bin Musayyib, yaitu apa? Kuburnya. Bahwa mereka berdekatan bertiga, sementara Utsman terpisah. Ya, terpisah tidak terlalu jauh. Ya. Karena Utsman dikuburkan di Baqi'. Utsman dikuburkan di Baqi', meninggalnya di rumahnya di Madinah. Kemudian dikuburkan di Baqi'. Sementara tiga sahabatnya, Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sekarang adalah pemakaman untuk mereka bertiga. Ya, ini menunjukkan keistimewaan dua sahabat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan sementara Utsman bin Affan terpisah beberapa meter dari kuburan Nabi SAW. Ya. Antara kuburan Nabi SAW dengan dua sahabatnya sekarang dengan Baqi, ya, tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh, walaupun ketika masuk ke Baqi kuburan Utsmannya jauh ya, masuk ke dalam. Intinya itulah yang ditakwilkan oleh Sa'id bin Musayyib tentang bagaimana mereka duduk di dalam terpisah, dan itu yang dimaksud adalah kuburannya yang terpisah nantinya. Dan di sini tidak ada takwil itu. Dalam riwayat ini yang sekarang ini tidak ada takwil. Wasaqal hadis bima'na hadis Yahya bin Hassan walam yadhkur qawla sa'idin fa'awwaltuha kuburahum. Jadi takwil bahwa terpisahnya mereka di dalam kebun itu, dalam tempat duduk, itu tidaklah ada takwilnya menurut perkataan Sa'id bin Musayyib di sini. Ya. Intinya Hadis ini walaupun ringkas tetapi mengarah ke hadis yang sebelumnya. Ya, intinya ada menunjukkan keutamaan ketiga sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan secara khusus keutamaan Utsman bin Affan yang dia dijamin surga oleh Nabi SAW. Kemudian dia juga mendapatkan kabar duka lebih dari 24 tahun sebelum kejadian dari Nabi SAW, yaitu musibah yang menimpanya. Ala balwan tusibuhu, atau balaan tusibuhu, bala atau musibah yang akan menimpanya. Dan berita ini jauh sebelum terjadinya 24 tahun lebih, ya, masanya 24 tahun lebih. Dan Utsman menjalani hari-harinya dengan penuh keyakinan, kesabaran, dan tidak membuat dia cemas, walaupun dia yakin bahwa berita Nabi itu benar, pasti, ya. Dan sebelumnya sudah terjadi hal yang hampir sama ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa dia akan syahid. Ya. Ketika Nabi berada di atas Gunung Uhud, hadis dalam Sahih Muslim juga yang sudah kita pelajari, bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka berempat berada di atas Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud bergetar. Ya, bergetar terasa oleh mereka bertiga seakan-akan gempa. Ya, seakan-akan gempa. Maka Nabi SAW mengatakan ke Uhud, "Usbut Uhud." Ya, tenanglah wahai Uhud, "Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Ya. "Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Ya. Sungguhnya yang berada di atasmu seorang nabi dan seorang siddiq, dan dua yang mati syahid. Jadi mereka akan mati syahid ini sudah diberitahukan oleh Nabi SAW, namun mereka tidak membuat kecut, ya, ketakutan hidupnya, ya, walaupun mereka yakin dan beriman bahwa berita dari Nabi itu benar. Inilah ketawakalan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu dari keutamaan secara khusus Utsman ibnu Affan dari hadis yang telah kita baca ini. Kemudian selanjutnya ini hadis terakhir di bawah bab ini, hadis 6162. Imam Muslim mengatakan, haddathani Hasan ibnu Ali al-Hulwani wa Abu Bakar ibnu Ishaq qala akhbarana Sa'id ibn Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Ja'far ibn Abi Kathir qala akhbarani Syarik ibnu Abdullah ibn Abi Namir an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط المدينة لحاجته فخرجت في إثره. Ya, sampai di situ ceritanya. Abu Musa Al-Ash'ari bercerita Nabi SAW pernah keluar suatu hari ke salah satu tembok atau kebun, salah satu kebun di Madinah untuk membuang hajat, maka saya pun menyusulnya. فخرجت في إثره. Ya, setelah itu sama dengan sebelumnya, hadis sebelumnya, waqtasal hadis, kemudian Imam Muslim atau perawi setelah sebelumnya memotong hadis bima'na hadis Sulaiman bin Bilal wa dzakara fil hadis qala ibnu Musayyab fa ta'awwaltu dzalika quburahum. Ya, ini sama, ini ada kembali disebutkan ta'wil Sa'il Musayyab bahwa terpisahnya mereka di dalam kebun tersebut, dalam tempat duduk, adalah sebagai sinyal bahwa mereka dalam kuburan nanti terpisah. Bertiga mereka bersatu bersama, sementara Utsman bin Affan kuburnya terpisah sendiri. Ijtama'at hahuna wa anfarada Utsman anhuma. Ya. Mereka bersatu di sini, maksudnya Nabi, Abu Bakar dan Umar, sementara Utsman terpisah dari dua sahabatnya yang mendahulunya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Itulah hadis-hadis yang berada di bawah bab di antara keutamaan Utsman bin Affan yang intinya, ya, yang intinya menunjukkan betapa besarnya keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Yang pertama, malaikat Nabi SAW malu kepadanya. Dan Nabi mengabarkan bahwa malaikat juga malu kepada Utsman. Kemudian yang kedua, keutamaannya bahwa Utsman itu seorang pemalu. dan yang menyebutkan bahwa dia pemalu itu manusia yang paling pemalu itu Nabi SAW. Bahkan disampaikan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW sifat atau pemalunya itu lebih dari seorang perawan yang dipingit di dalam kamar khususnya. Asyaddu haya'an minal adra'i fi khidriha, lebih pemalu dari seorang wanita perawan daripada ketika berada di dalam kamarnya sendiri, di dalam rumahnya. Itulah Nabi SAW, dan dia yang mengatakan bahwa Utsman pemalu. Innahu rajulun hayyi, dia seorang pemalu. Kemudian keutamaan yang lain bahwa beliau dijamin surga oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian keutamaannya kesabaran. Ada satu yang sudah kita baca ya. Dari keutamaan Utsman ini hadis nomor 6158 pada halaman 189 190 ujungnya pada halaman 190 luar biasa ya. Ketika mendengar berita tentang musibah tadi, Utsman bin Affan mengatakan Allahumma sabran ya. Ini menunjukkan bahwa dia menyadari ini adalah sebuah bencana, musibah yang akan menimpanya, tetapi dia memohon pertolongan, memohon kesabaran dari Allah ya, berserah diri dan meminta kekuatan kepada Allah. Allahumma sabran, ya Allah berilah kesabaran. Atau ungkapan yang lain, Allahul musta'an, Allah lah tempat meminta pertolongan ya. Nah, setelah itu dia biasa-biasa saja ya, terus melakukan aktivitasnya sebagai seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan Utsman. Ini hanya sedikit dari sekian banyak keutamaannya. Dia yang dinamakan dengan Dzun-Nurain. Ya, pemilik dua cahaya karena dia menikahi dua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian beliau yang mendanai memberikan dana besar untuk pasukan perang Tabuk. Dengan dana dan biaya yang besar, dengan anggaran yang besar, 1000 dinar, ya, dengan ratusan ekor unta dengan segala perlengkapannya, ya. Bahkan Nabi mengatakan ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidaklah mencelakai Utsman kesalahan-kesalahan yang akan dia lakukan setelah hari ini. Adapun tuduhan-tuduhan bahwa dia nepotisme, ini beliau jauh dari tuduhan ini ya. Jauh dari tuduhan ini, walaupun memang dia memberikan ya, jabatan kepada sebagian keluarganya, dan keluarganya menurut dia mampu untuk mengemban amanah tersebut. Dan yang digembar-gemborkan oleh para pemberontak ya, dari kesalahan-kesalahannya yang telah berlalu, dia tidak ikut perang Badar ya, memang dia tidak ikut perang Badar, nanti dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tuduhan-tuduhan tersebut yang dilemparkan oleh para pemberontak, dia tidak ikut perang Badar, ini menunjukkan bahwa dia tidak punya keutamaan. Kemudian dia lari dari perang Uhud, ikut berperang tapi ketika terjadi kekacauan di akhirnya dia melarikan diri. Kemudian tidak berbaiat di bawah pohon Hudaybiyah ya, ketika itu 1400 orang yang dipuji oleh Allah. Ya. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajar fa'alima ma fi qulubihim. Ya, fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Yang dipuji oleh Allah yang berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah. Sementara Utsman tidak ada. Ya, ini tuduhan juga menyebutkan kekurangan-kekurangan Utsman, padahal semuanya beliau berlepas diri. Dia dipilih oleh Nabi sebagai negosiator karena keutamaannya, karena kemuliaannya, karena terpandangnya dia. Sebelumnya Umar bin Khattab diutus oleh Nabi, dan Umar memberikan uzur dan mengusulkan Utsman karena Utsman sangat dihargai di Mekah. Memang ternyata benar, ketika dia sampai dihargai, disambut oleh orang-orang yang memberikan jaminan. Yang membuat dia tertahan adalah ketika disuruh tawaf, selesai negosiasi ya, kemudian yang menjaminnya menyuruhnya untuk tawaf. Silakan sekarang kamu bebas untuk tawaf. Apa kata Utsman? Saya tidak akan tawaf sementara Nabi belum tawaf. Ini yang membuat mereka menahannya sehingga diisukan dibunuh. Sampai Nabi SAW mengambil baiat semua para sahabatnya untuk membalas. Andai kata memang dibunuh, maka kita akan ya mencari sampai kemanapun siapa pembunuhnya. Ya, karena mereka datang bukan untuk berperang. Inilah baiat yang dilakukan, dan tuduhan mereka bahwa dia tidak ikut baiat, ini tuduhan yang dusta. Tidak ikut baiat. Nabi SAW memegang tangan kanannya dan tangan kirinya. Ya, dia mengatakan ini untuk baiatnya Utsman. Nabi yang mewakili dia untuk berbaiat. Siapa yang lebih mulia baiatnya daripada orang yang diwakili langsung oleh Nabi baiat dia, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian itu yang tadi pertama, tuduhannya bahwa dia nepotisme, mengedepankan keluarganya dari Bani Al-As, ya, Marwan dan seterusnya, dijadikan gubernur-gubernurnya, ternyata mereka banyak kesalahan, inilah, akhirnya terhasutlah oleh Abdullah bin Sabah, banyak orang, dia datang ke Damaskus, ya. Datang ke Damaskus, ke Syam, dia diusir, karena kekuatan loyalitas kepada pemerintah di sana luar biasa. Kepada penguasa, ketaatan kepada penguasa luar biasa. Datang ke Mesir awalnya tidak terima, akhirnya dia cawat satu-satu, akhirnya terkumpul banyak. Dan di waktu pemberontakan itu di musim haji dibawalah oleh Abdullah bin Sabah sekian banyak orang untuk berdemo di Madinah. Ya. Menyampaikan orasi tentang kelemahan-kelemahan Utsman, kesalahan-kesalahannya, akhirnya dia ujung-ujungnya terbunuh di tangan pemberontak syahid, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an Utsman ya wa ardahu. Ya, bagaimana ungkapan yang luar biasa dari Nabi, idzan lahu atau iftah lahu wa basyirhu bil jannah, sampaikan kabar surga untuknya. Nabi sudah jamin surga. Itu sekilas tentang kesimpulan hadis-hadis yang kita pelajari, dan tambahan sedikit ya dari keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga dari keutamaan Utsman bin Affan. Punya memperistri dua anak Nabi yang beriman, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ini tidak ada tandingannya. Maka beliau dikenal dengan Dzun-Nurain. Dzun-Nurain memiliki dua cahaya, dan Nabi SAW malu kepadanya, ya, menunjukkan Nabi sangat menghargainya. Dan Nabi SAW ketika meninggal dunia, sebagaimana disampaikan oleh Umar, Nabi ridha kepada dia, ya, ridha, suka dan menyayanginya radhiyallahu ta'ala an. Setelah itu kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab min fadaili Ali bin Abi Talib. Min fadaili Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, di antara keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali, tidak, bukan memperistri langsung. Meninggal istri pertama, kemudian Nabi menikahkan pula istri anaknya yang berikutnya. Ya. Yang pertama Ruqayyah, dan meninggal di setelah perang Badar. Ini yang membuat dia tidak ikut perang Badar. Ketika dia sudah bersiap-siap, Nabi SAW ya, memerintahkan dia untuk mengurus istrinya. Mengurus istrinya itu anak Nabi SAW, dan sakitnya parah dan meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW menikahkan kepadanya anaknya Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ali bin Abi Talib, ya, bin Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Zahra dan seterusnya, ini adalah anak paman Nabi. Ya, anak paman Nabi. Abu Talib adalah paman Nabi yang dia adalah saudara kandung dari ayahnya. Abu Talib ini adalah saudara kandung ayahnya Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, saudara kandung, seayah, seibu. Ya, sementara yang lain seperti Abu Lahab, Hamzah, ini seayah. Ya, seayah. Dia adalah anak paman Nabi, Abu Talib, yang mana Abu Talib ini adalah pamannya, karena memang mungkin kemenakan kandungnya, maka kasih sayangnya luar biasa. Mungkin tidak ada tandingannya. Begitu besar kecintaan dan kasih sayang Abu Talib kepada Nabi SAW. Semenjak ayahnya meninggal, Abdul Muttalib, yang sempat mengasuh Nabi atau merawat Nabi 2 tahun lamanya. setelah ibunda Nabi meninggal dunia pada usia Nabi 6 tahun, ya, kemudian meninggal ibunya Aminah, kemudian kakeknya ya mengambil alih untuk merawat Nabi, dan cinta kakeknya kepada dia juga luar biasa. Kakeknya itu seorang tokoh terkemuka, ya, yang terhormat, terpandang. Kursinya, tempat duduknya, bantal tempat duduknya tidak siapapun berani untuk duduk di atasnya, walaupun anaknya sendiri. Tetapi beliau Abdul Muttalib mendudukkan Nabi SAW di sana, menunjukkan betapa beliau sangat mencintai cucunya. Begitu juga Abu Talib, anaknya, ya. Jadi setelah Abdul Muttalib meninggal, setelah 2 tahun berjalan dalam mengasuh Nabi SAW, maka Abu Talib yang mengambil alih mengasuh Nabi yang ketika itu berusia 8 tahun. Semenjak 8 tahun itu sampai Abu Talib meninggal dunia, dia terus membela Nabi. Ya. Sampai dia meninggal dunia, dia terus membela Nabi. Berapa tahun lamanya? Ya. Dia pada tahun ketika apa? Nabi SAW diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Ya. Umur 40 tahun. Berarti 8 tahun, 32 tahun. Itu sampai menjadi Nabi itu sudah 32 tahun dia merawatnya. Setelah jadi Nabi, ya dia juga, ya, dia meninggalnya di Mekah setelah pemboikotan. Jadi mereka dikurung di perkampungan Bani Hasyim di Mekah itu, sehingga tidak ada yang berhubungan apapun dengan mereka. Termasuk Abu Talib masuk ke situ. Walaupun tidak beriman, tapi dia dan sebagian Bani Hasyim yang ikut, ya, termasuk mendapatkan imbas dan mereka menerima demi membela Nabi SAW. Sehingga mereka banyak kekurangan makanan, ya, dan sampai makan daun-daun muda karena tidak ada makanan. Dan ujung akhirnya nanti kesepakatan untuk memutuskan hubungan dengan Nabi dan para kaum muslimin itu terhenti karena surat perjanjian antara mereka itu dimakan oleh anak-anak sehingga tidak ada lagi. Ditempelkan di dinding Ka'bah bagian dalamnya, kemudian dimakan oleh anak-anak dan selesailah, ya, pemutusan hubungan dengan Nabi dan keluarlah mereka kembali. Nah, setelah keluar itulah meninggal Khadijah pertama kali, atau pamannya dahulu, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi lebih dari hampir 40 tahun kurang lebih, ya. 32 mungkin ditambah 6 tahun setelah itu, ya, dari kenabian meninggal Abu Talib, berarti 30 tahun lebih dia mengasuh dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Inilah ayahnya Ali. Dan dia punya anak banyak. Ekonominya lemah, artinya tidak terlalu kaya. Ya. Tidak kaya, tetapi anaknya banyak, tanggungannya banyak. Nabi juga di waktu mudanya atau kecilnya ditanggung oleh dia. Akhirnya Nabi SAW demi membalas budi pamannya mengambil Ali sebagai anak asuhnya. Jadi Ali ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Ali dibawa ke rumahnya dan diasuh oleh Nabi SAW. Jadi Ali bin Abi Talib anak paman Nabi dan diasuh oleh Nabi SAW. Dan keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala anha sangat luar biasa. Dari semenjak kecil, bahkan dia yang dipercaya oleh Nabi untuk duduk atau untuk tidur di tempat tidurnya. Ketika ancaman mati, sudah ada di luar rumahnya. Dikepung rumah Nabi SAW. Dan Ali diletakkan di sana. Kemudian Nabi SAW mempercayai Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah. Ketika hendak hijrah, Nabi SAW meminta Ali untuk mengembalikan ini emas, kembalikan ke si Anu, semuanya selesai. Nabi SAW mempercayainya, padahal ketika itu usianya masih sangat terlalu remaja. Ya. sangat terlalu remaja dan sangat muda radhiyallahu ta'ala an, dan dia adalah manusia yang paling mulia nomor empat ya. Ini yang merupakan pendapat jumhur ahli sunnah bahwa Ali bin Abi Thalib dalam nomor urut empat dalam kemuliaan sebagaimana dia nomor urut empat dalam khilafah. Ya. Ini pendapat yang kuat, yang rajih dari pendapat ahli sunnah. Ada sebagian ahli sunnah yang mengatakan bahwa Ali lebih mulia dari Uthman. Dan ini pula yang diantara mereka ada ulama-ulama, perawi-perawi hadis yang nanti dituduh sebagai Syiah. Rumiyah bitasyayu' karena menyatakan bahwa Ali lebih mulia daripada Uthman. Ini walaupun ini pendapat yang lemah, dan yang benar dan yang kuat adalah bahwa Uthman lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Walaupun dikatakan lebih mulia Uthman, tidaklah mengurangi kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Tidaklah mengurangi sedikit pun kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Keutamaannya yang luar biasa, tingkatnya dan derajat keimanan, ketakwaannya yang tidak akan mungkin ada yang menandinginya selain dari sahabat-sahabat Nabi yang bertiga yang telah kita selesaikan. Maka Imam Muslim juga di sini ya berpendapat bahwa dari urutan hadis-hadisnya bahwa Ali nomor empat ya, dari urutan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim bahwa setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali, walaupun babnya ini perbuatan Imam Nawawi ya. Ya, Imam Nawawi yang membuat bab di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib. Sementara Muslim dia hanya menyusun hadisnya, dan susunan hadisnya luar biasa, menunjukkan bahwa dia meyakini bahwa yang paling urutan mereka itu adalah urutan kemuliaan. Sebagaimana urutan kekhilafahan. Abu Bakar pertama, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib. Baik, kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 63. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس. Empat orang ni, ini gurunya Imam Muslim. كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح. قال حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون. قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافها بهذا سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني آمر، فقال أنا سمعته، قلت أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال نعم، وإلا فاستكتا. حديثنا حديث سعد بن أبي وقاص. Hadisnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Dia salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 4 sudah berlalu. Yang kelimanya beliau ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Yang dijamin masuk surga. Dan dia ya, salah satu dari 6 orang yang merupakan majlis syura, ya, ahli syura yang memperbincangkan memilih khalifah setelah Umar. Ya, nanti terpilih adalah Utsman bin Affan. Qala Rasulullah SAW li Ali. Kata Sa'ad, Nabi pernah berkata kepada Ali. Ya, ini salah satu keutamaan Ali. Apa kata Nabi kepada beliau? Anta minni, engkau ya dari saya ya. Bimanzilati Harun, seperti kedudukan Nabi Harun dari Musa. Ya. Engkau dari saya seperti kedudukan Nabi Harun dari Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di. Kecuali bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Kita terlebih dahulu menjelaskan Nabi Harun dan Nabi Musa. Ya. Nabi Harun ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya untuk menuju tempat dan waktu yang dijanjikan oleh Allah atau tempat yang dijanjikan oleh Allah. Limiqatina. Walamma jaa Musa limiqatina. Jadi Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya karena ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk didatangi oleh beliau. Maka beliau datang. Ya. Dan kaumnya diwakilkan kepada Harun saudaranya. Ya, Harun saudaranya yang mengurus kaumnya ketika itu Harun saudaranya. Nah, inilah perwakilan yang dimaksud oleh Nabi. Bahwa Nabi Musa tinggal dan kaumnya diwakilkan kepada Nabi Harun. Dan Harun Nabi. Harun Nabi dan Rasul malah. Ya, Harun saudara Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Musa pergi, dia yang dibebankan untuk mendakwahi dan menjaga agama, mengajarkan, mengarahkan kaumnya. Ya, kaumnya. Kemudian kita pindah kepada Nabi dan Ali. Ya. Ketika perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, pada setelah penaklukan kota Mekah. Ketika perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Nabi untuk tinggal di Madinah untuk mengurusi keluarga dan keluarga Nabi dan keluarganya, keluarga Ali bin Abi Thalib. Ya, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi. Ya. Jadi Ali disuruh tinggal oleh Nabi. Ya. Makanya Ali tinggal dan Nabi berangkat dengan pasukan besar. Belum jauh berjalan, tiba-tiba Ali menyusul membawa pedang. Ya. Ali menyusul membawa pedang. Kemudian ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi Ali mengatakan bahwa orang-orang munafikin, karena yang tinggal ketika itu umumnya orang munafikin. Ya, yang tidak ikut umumnya orang-orang munafikin. Ada sebagian sahabat seperti 3 orang sahabatnya, Ka'ab ibn Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Ya, sebagian sahabat yang ketika itu tinggal, ya. Ada lagi yang tinggal kemudian menyusul. Ya, ada lagi yang tinggal kemudian menyusul dan berjumpa dengan Nabi di Tabuk. Ali menyusul karena ucapan orang-orang munafikin. Ya, ucapan orang munafikin bahwa Nabi SAW menganggapmu tidak pantas untuk ikut perang. Ya, Nabi menganggapmu tidak pantas ikut perang, kamu hanya disuruh untuk mengurusi wanita. Ini yang membuat Ali naik pitamnya, merasa bahwa dia tidak pantas ikut berperang, maka dia susul Nabi. Dan perkataan orang munafikin itu disampaikan kepada Nabi, memberi alasan bahwa dia ingin ikut dengan Nabi. Kata Nabi SAW ini, ya, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Ya, engkau ini yang saya wakilkan untuk mengurusi keluarga saya seperti Nabi Musa mewakilkan Harun, walaupun engkau bukan seorang nabi. Ya. Jadi tugasnya Ali diserahkan oleh Nabi SAW kepadanya itu tugas yang mulia. Adalah tugas yang mulia. Tidak perlu dia mendengar ucapan-ucapan orang-orang munafikin. Ya. Jadi itu yang membuat Ali pulang lagi dan dia merasa bangga karena perumpamaan tadi. Perumpamaan di mana perwakilan yang dibebankan yang diserahkan oleh Nabi kepada Ali itu hampir sama dengan Nabi Musa mewakilkan Nabi Harun untuk mengurusi kaumnya. Ya. Ini tetapi Nabi tekankan bahwa Ali bukan nabi. Walaupun orang-orang yang mengaku membela Ali menganggap hadis ini adalah hadis bahwa setelah Nabi SAW, Ali sebagai khalifah. Ya. Ini di antara dalil mereka yang nanti diungkapkan, dibantah oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, ya. Sebelum kita lanjut banyak, dan sebelum lupa, kita lihat ungkapan dinukilkan oleh Imam Nawawi, perkataan Al-Qadhi Iyad untuk membantah. Ya. Nih, halaman 216. Bukan. Mulai dari halaman 215. Ya. Qala Rasulullah sallam li Aliin anta minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Imam Nawawi mengatakan, Al-Qadhi mengatakan, menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad. Inilah hadis yang dijadikan dalil oleh sekte Rafidah, Imamiyah, dan semua sekte kaum Syiah. Ini perkataan Al-Qadhi Iyad dinukilkan oleh Imam Nawawi. Bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak memangku jabatan kekhalifahan daripada sahabat yang lain. Karena Nabi SAW telah mewasiatkan hal itu kepadanya. Namun, dalam beberapa hal, sekte-sekte tersebut juga berbeda pendapat. Mereka juga berbeda pendapat. Kelompok Rafidah mengkafirkan atau mengafirkan semua sahabat sebab telah sepakat menunjuk Abu Bakar. Jadi mereka mengkafirkan semua sahabat lantaran mereka tidak memilih Ali. Ya. Sebagai khalifah setelah Nabi, berdasarkan hadis ini kata mereka, dan yang memilih Abu Bakar berarti semuanya. Yang membaiat Abu Bakar itu kafir. Ini yang paling ekstrim dari sekte-sekte mereka. Ya. Mengkafirkan semua sahabat sebab telah sepakat menunjuk Abu Bakar. Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sebelum Ali. Ya. Sebagai khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian sekte dari kaum Syiah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bahkan di antara yang mereka yang ekstrim juga, jangankan yang lain, Ali pun mereka kafirkan. Kenapa yang ekstrim ini mengkafirkannya? Ya, karena tidak menuntut haknya. Haknya jadi khalifah selama 3 periode dia tidak mau menuntutnya. Menunjukkan bahwa dia lemah dan bahkan mengkafirkannya. Ini saking ekstrimnya sebagian dari sekte mereka. Ya, karena tidak menuntut haknya kepada para sahabat yang lain. Pendapat terakhir berasal dari orang-orang yang bodoh yang terganggu pikirannya. Ini perkataan Qadhi Iyad yang tadi yang sampai mengkafirkan Ali karena Ali tidak menuntut haknya. Kalau yang pertama mungkin alasannya bisa jadi diterima ya. Kalau kita merunut ya, yang mengkafirkan para sahabat alasannya karena sahabat mengambil hak Ali, memilih Abu Bakar, memilih Umar, memilih Utsman, sehingga mereka mengkafirkan semua para sahabat yang membaiat 3 khalifah sebelum Ali. Sementara yang ini yang diungkapkan oleh, ini pendapat bodoh. Sampai Ali yang seharusnya mereka hormati, ini bendera mereka, juga dikafirkan karena Ali tidak menuntut haknya. Ya. Dan seterusnya, ya, nanti ada bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Al-Qadhi dan hanya sebatas isyarat saja, silakan dilanjutkan membacanya. Ya. Jadi itu maksudnya ya. Maksudnya Nabi SAW sudah jelas sekali illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali tidak ada nabi setelahku. Jadi Nabi hanya memberikan semangat kepada Ali untuk menyadari bahwa tugasnya itu tugas mulia, bukan tugas mengurus perempuan semata, tapi wakil dari Nabi SAW. Dan perumpamaan yang diambil oleh Nabi bahwa Harun dan Musa, ini bukan wasiat. Bukanlah wasiat. Karena memang sudah terjadi, bukan sebuah wasiat. Justru Harun lebih dahulu meninggal daripada Musa. Nabi Harun lebih dahulu. Sekitar karena mereka tersesat ya, selama 40 tahun. 30 tahun lebih dahulu meninggalnya Harun daripada Nabi Musa. Andai kata itu wasiat, tentu Nabi Musa yang dahulu meninggal dunia, karena dia yang mewasiatkan. Ya. Kemudian Harun dipilih oleh Allah, bukan Nabi Musa yang memilihnya sebagai nabi. Ya, yang dia angkatnya jadi nabi adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi Musa. Ya. Kemudian yang pertama tadi, bahwa ternyata Nabi Harun itu lebih dahulu meninggal daripada Nabi Musa. Nabi Musa bahkan hampir-hampir masuk, atau hampir-hampir sampai di Baitul Maqdis. Bahkan dia dalam riwayat yang telah kita pelajari dalam kitab Al-Fadha'il, di tengah ketika sampai riwayat tentang keutamaan Nabi Musa. Nabi Musa memohon kepada Allah, memang kalau sudah tiba ajalku, maka dekatkan kuburanku dengannya. Maksudnya dengan Baitul Maqdis. Menunjukkan bahwa dia hampir tiba, hampir dekat. Hampir memasuki Baitul Maqdis. Sementara Harun jauh sebelum itu. Ini tidak lagi berlaku wasiat. Karena yang seharusnya mewasiatkan adalah Harun kepada Nabi Musa. Bukan Nabi Musa kepada Harun. Cuma yang masalah yang dimaksud oleh Nabi itu adalah ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menepati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk menerima Taurat. Ya, untuk menerima Taurat dalam bentuk lembaran. Makanya ketika dia pulang, Allah mengabarkan bahwa kaumnya sudah menyembah anak sapi betina. Ya. Ya, dia pulang segera, kemudian ketika sampai, lembaran-lembaran Taurat itu dicampakkan saking marahnya. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi. Dilemparkannya lembaran-lembaran tadi, kemudian dipegangnya kepala saudaranya. Ya. Kemudian dia marah. Kenapa engkau biarkan mereka tersesat? Ya. Nah, ini kejadiannya, dan setelah itu mereka tetap bersama, dan justru yang meninggal lebih dahulu adalah Nabi Harun, bukan Nabi Musa. Andai kata itu wasiat, ya, yang diterima oleh Nabi Harun berarti yang berwasiat dia kepada Nabi Musa, bukan Nabi Musa kepadanya. Berarti dia hanya kasus sebentar saja. Dan itu dimaksud oleh Nabi. Makanya ketika setelah perang-perang tersebut, Nabi tidak mewakilkan kepada Ali lagi. Kasusnya cuma sebentar saja. Ketika Nabi safar ke tempat yang lain, Nabi tidak meminta Ali untuk mengurus keluarganya. Hanya satu kasus saja. Ya, ini menunjukkan bahwa dia bukan wasiat. Bukan wasiat. Ya, itu hanya untuk dalam kasus ketika perang Tabuk itu saja. Dan lamanya perang Tabuk sekitar hampir satu bulan. Ya, 20 hari, 20 malam lebih Nabi di sana dan pulang membawa kemenangan. Ya. Dan setelah itu Ali bin Abi Thalib tidak lagi mengemban tugas tersebut. Ya, jadi bukan wasiat seperti yang dipahami oleh mereka. Dan Al-Qadi Iyad membantah dalam syarahnya tadi ya. Ya, yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Setelah itu kita baca sedikit tambahannya. Qala Sa'idun, ini berkata Sa'id bin Musayyab. Ya, Sa'id bin Musayyab muridnya Amir. Di sini Sa'id bin Musayyab di hadis yang lalu dia gurunya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Di sini dia gurunya bukan sahabat, tetapi apa? Anaknya sahabat, yaitu Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti dia setingkat dengan gurunya ini. Walaupun ini anak sahabat, dia tidak. Tetapi mungkin lebih tua dari dia, lebih banyak ilmunya, lebih banyak dapat hadis, maka dia berguru kepada Amir bin Sa'ad bin Waqqas. Diambilnya hadis ini, hadis yang pertama tentang Ali tadi. Kemudian katanya, فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَا بِهَا سَعَدًا. Setelah dapat hadis ini, dia ada keinginan untuk bertemu dengan Sa'ad. Untuk menyampaikan hadis ini. Bertanya langsung tentang hadis ini. Falaqitu Sa'adan. Akhirnya kata Sa'id, saya berjumpa dengan Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Menunjukkan Sa'ad ini tabi'in besar, tabi'in kibar, karena dia berjumpa dengan sahabat yang tua. Ya, Sa'ad bin Waqqas ini kan salah satu dari As-Sabiqul Awwalun dan juga 10 orang yang jamin surga, dan dia berjumpa berarti dia tabi'in tingkatan yang tertinggi. Ya. Dan tidak mesti dia meriwayatkan dari sahabat seperti hadis yang pertama ini, tetapi ketika sudah dapat dari anaknya sahabat ini, Amir, dia ada keinginan untuk langsung mendapatkannya dari sahabat Nabi. Maka ternyata dia berjumpa dengan Sa'ad, lalu dia mengatakan, menyampaikan hadis ini kepada Sa'ad, mengabarkan kepada saya Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ayahnya Sa'ad bin Waqqas mendengar Nabi SAW mengatakan begini kepada Ali, anta minni bimanzilati Harun Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Lalu apa kata Sa'ad? Ya. Qal ana sami'tuhu. Ya, kata Sa'ad kepada Sa'id kepada Sa'id bin Musayyab, "Iya, saya mendengarnya dari Nabi SAW." Ya. Lalu kata Sa'id kepada Sa'ad, Jadi Sa'id. Sa'id bin Ibnu Sayyab kepada Sa'id bin Abi Waqqas katanya bertanya, "Anta?" Perhatikan A-nya di situ. Bukan anta saja tapi anta. Apakah engkau? Ya. Anta sami'tahu? Apa engkau benar-benar mendengarnya? Maksudnya dari Nabi SAW. Lalu kata Sa'ad kepada Sa'id Ibn Musayyab, fawada'a isba'ihi, kata Sa'id menceritakan apa yang diperbuat oleh Sa'ad. Fawada'a isba'ihi ala udhunai. Dia letakkan kedua tangan jarinya ke telinganya, kemudian mengatakan benar. Dia tunjuk telinganya, katanya benar. Maksudnya dia benar-benar mendengar, yaitu Sa'ad. Wa illa, bila mana saya berdusta, saya menyampaikan dan saya tidak mendengar, fastakata, maka ini buta. Bukan buta, tuli ya. Maka ini tuli. Andai kata saya tidak mendengarnya, maka ini tuli. Maksudnya apa? Dia mengatakan, dia menyampaikan dan dia tidak mendengar. Berarti dia berdusta, maka dia mendoakan, bila mana tidak saya mendengarnya dan saya sampaikan saya mendengar, maka kedua telinga saya ini buta. Menunjukkan dia benar-benar menegaskan, menekankan bahwa dia dengar Nabi SAW menyampaikan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini berarti hadis ini berapa nomor? Hadis dua nomor. Yang pertama 6163 ini hadisnya siapa? Dua atau satu? Terjadi perbedaan. Ya. Sanadnya yang dua, tetapi hadisnya satu. Hadisnya satu, karena sahabatnya tetap satu. Walaupun sanad yang kedua lebih tinggi daripada sanad yang pertama. Sanad yang kedua lebih sedikit perawinya. Itu Sa'id bin Musayyab di sanad yang pertama, dia dengan Nabi itu perantaranya dua. Yaitu Amir bin Sa'ad bin Waqqas dengan ayahnya Sa'ad bin Waqqas. Pada sanad yang kedua, Sa'id bin Musayyab antara dia dengan Nabi berapa? Satu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Waqqas. Jadi sanadnya saja yang berbeda. Dan nilai yang kedua itu jauh lebih tinggi daripada yang pertama. Dan ini sangat berharga di mata para perawi-perawi hadis. Seperti mereka Sa'ad bin Musayyib dan yang lainnya. Ya, sangat berharga. Walau satu orang kurangnya, ini sangat berharga. Karena semakin dekat mereka dengan Nabi. Ini dikenal dalam ilmu hadis dengan sanad yang ali. Atau sanad yang tinggi. Sementara yang bila mana banyak, maka sanadnya nazil, rendah. Dan ini yang ali ini sangat berharga dan bernilai di mata mereka. Bahkan ada di antara mereka yang siap menempuh perjalanan sejauh manapun juga demi mengurangi perantara ini. Ini menunjukkan bahwa berharga memang hadis ini. Ya. Dan ilmu hadis itu sangat indah. Dan mereka memang disiapkan oleh Allah untuk menjaga agama ini. Ya. Jadi Sa'id Musayyab mendapatkan dua sanad sekaligus melalui perantara Amir dengan Sa'ad lalu Nabi, atau dengan sanad yang lebih tinggi dari itu, yaitu Sa'id mendapatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW, sementara perawinya satu sahabat saja yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan dua sanad tadi. Dan insyaAllah kelanjutan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ali akan kita lanjutkan membacanya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.